sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Di sini.